Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad isfainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tafsir qala al-mu'allif rahimahullah. ولا احد يعرض عن دين ابراهيم وهو الاسلام الا سفيه جاهل ولقد اخترنا ابراهيم في الدنيا نبيا ورسولا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أما بعد قال الله تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. Kita lihat di sini man, siapa yang atau man di sini tafsirkan yaitu maknanya ma nafiah, ya, dia harf istifham atau dia isim istifham, tetapi tafsirannya adalah ma nafiyah, ya, fungsinya seperti itu. Makanya di tafsirnya wala ahada yu'ridu an dinillah, an dini Ibrahim wa huwa al-islam illa safihun jahil. Man ditafsirkan la ma nafiah. Taib, dan betapa banyaknya man itu maknanya nafiah, bukan maksudnya istifham, walaupun zahirnya lafal istifham. Jadi maknanya wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, man maknanya tidaklah, yarghabu an yaitu a'radu atau yu'ridu an, raghiba an lawan dari raghiba fi, itu masyhur, ya, satu lafal tapi berlawanan disebabkan adanya harfu ta'addi yang berbeda. Jadi huruf ta'addi itu bisa menjadikan atau menjadi penyebab perubahan makna terhadap suatu fi'il. Ya, seperti kadang-kadang barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a dan seterusnya, laka wa alaika wa fika juga ada. Itu semua walaupun serupa maknanya tetapi ada perbedaan. Taib, raghiba an millati Ibrahim, millah disini din Ibrahim wa huwa al-islam illa man safiha nafsah, kecuali man safiha nafsah illa safihun jahil. Apa makna safah? Safah, safiha yasfahu safahan, yaitu alladhi la ya al-ajiz fi at-tasarruf, yaitu orang yang tidak mampu berkelakuan dengan layak. Itu safih itu atau safih. Orang-orang kafir, terutama orang munafik, menyebut orang-orang yang saleh itu sufaha, sebagaimana dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian kepada seperti an-nas, di sini para sahabat beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang sufaha. Jadi para sahabat dituding sufaha, yaitu orang-orang bodoh. Maksudnya bodoh di sini adalah tidak memiliki tasarruf yang baik, terutama dalam masalah harta. Jadi safah itu ada safah dalam masalah dunia, ada safah dalam masalah akhirat. Ya, ada masalah dalam masalah ada agama atau akhirat. Safah dalam masalah dunia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kalian berikan kepada para sufaha harta-harta kalian. Sufaha di sini jamak dari safih. Di surat An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Di sini sufaha, sufaha fid dunya, yaitu sufaha fid dunya dalam tema dunia. Orang-orang sufaha dunia maksudnya apa? Mereka tidak bisa menyalurkan infak mereka atau harta mereka dalam hal yang layak atau baik. Entah karena boros, entah karena enggak tahu apa yang harus dibeli dan seterusnya, ini sufaha. Anak kecil termasuk sufaha. Apalagi yang belum baligh, apalagi yang belum usia tamyiz, termasuk sufaha dalam urusan dunia atau mal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa, tidak tahu apa yang harus dibeli. Oke, sebagian ulama mengatakan bahwasanya anak kecil yang belum usia tamyiz tidak sah jual belinya, karena mereka adalah sufaha. Kemudian perempuan juga ada yang dikatakan, ditafsirkan wala tu'tu sufaha amwalakum, as-sufaha di sini yaitu an-nisa. Karena perempuan itu dianggap, sebagian ulama menganggap perempuan tidak bisa mengatur keuangan, katanya begitu. Tapi ala kulli hal, makna sufaha di sini adalah sifat, bukan perempuan atau apa. Yang penting setiap orang yang dia tidak bisa bertasarruf dengan baik dengan hartanya, maka dia sufaha dalam urusan dunia. Adapun sufaha dalam urusan akhirat, itu yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang munafik, ala innahum humus sufaha, mereka lah orang-orang sufaha. Yaitu mereka yang tidak punya tasarruf yang baik terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kelakuan baik terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut sufaha. Dan di sini illa man safiha nafsah, sebagian ulama menafsirkan illa man saffaha nafsah. Makna safiha di sini saffaha. Jadi safiha ini bisa fi'il lazim, bisa juga fi'il muta'addi. Ya. Misalnya anta safihta, yaitu anta fa'alta fi'lan yani fi'lan jahiliyah atau fi'lan fi'lan jahil. Anta safihta, ini fi'il lazim, engkau bodoh, maka anta safihta. Wassalamualaikum. Kemudian kalau misalnya kita bilang anta safiha safihta nafsak, maka itu bisa maknanya anta saffahta nafsak, yaitu engkau telah menjadikan dirimu itu tampak bodoh atau membodoh-bodohkan diri kalian sendiri. Itu. Jadi safiha bisa dua makna. Imma maknanya safiha yaitu jahila, imma maknanya safiha saffaha jahalta. Gitu, bisa dua makna. Maka di sini karena kita lihat ada safiha nafsah, ada maf'ul bih. Ya, safiha nafsah, maka berarti ini fi'il apa? Lazim atau mutaaddi? Mutaaddi, karena membutuhkan karena ada objeknya. Illa man safiha nafsah. Itu siapa ini? Reksi atau siapa? Itu situ, jangan di sana. Itu di atas kotak infak. Ayo reksi. Nanti kalau antum di situ, antum nanti tidur, ya. Jadi di sini antum lihat ikhwan, dalam usul fikih, wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah, jumlah seperti ini, ya, jumlah seperti ini menunjukkan kita melihat ada tu an-nafi dan istitsna. ya. Ini kita pelajari usul fikihnya juga. Ada adatun nafi dan istithna. Nafinya di mana? Man. Man di sini lin nafi. Ya, atau tafsirannya untuk nafi, menafikan. Tidaklah, ya. Nah, setiap antum melihat nafi dicampur istithna, pengecualian dalam satu konteks atau satu kalimat, maka ini menunjukkan al-hasr namanya. Al-hasr yaitu pembatasan. Baik pembatasan sifat ataupun pembatasan al-ain, yaitu baik hasrus sifat atau hasrul ain. Ya. Antum paham kan? Paham. Paham. Anak ngomong ini paham enggak antum? Antum mustawa awal ya? Mustawa salih. Kurang paham. Antum paham enggak? Kok bisa paham dia? Oh, yang barusan ini. Antum paham enggak? Mustawa berapa antum? Mustawa salih. Antum paham? Ikin paham gitu. Hah? Masya Allah. Keluar antum. Alwi paham, Alwi? Belum kurang, berarti enggak sama sekali berarti. Henry paham enggak yang maaf tadi? Baru aja datang. Reksi paham? Oh, barunya apa? Baru nyimak maksudnya? Oh, taib. Anaknya siapa kok ini? Anak Rafi paham? Antum? Ini siapa namanya? Aditya? Andika. Terus antum siapa? Afik. Hah? Afik. Antum apa tadi siapa namanya? Taufik. Ah, ini type Taufik, Afik ya. Jadi ada namanya nafi. Nafi itu kalau di bahasanya Indonesia seperti tidaklah, tidak. Itu nafi. Nah, nafi ketemu dengan istithna, pengecualian. Maka ini menunjukkan al-hasr namanya. Ya, misalnya kalau anda bilang tidaklah ada seseorang di masjid ini kecuali Afik misalnya. Di sini ada tidaklah dan ada kecuali. Tidak ada orang, tidak ada siapapun di sini kecuali Afik. Ini berarti pembatasan. Pembatasan apa? Karena disebutkan nama orang berarti ini hasrul ain, yaitu pembatasan hal orangnya gitu. Cuman ada Afik tok di situ. Sekarang kalau anda bilang ke antum, antum nanya, Ustadz siapa yang ada di masjid? Anda bilang, cuma ada Afik di masjid. Taib, itu satu kalimat, betul ya? Kalau anda bilang kemudian, tidak ada seorang pun di masjid kecuali Afik. Mana yang lebih kuat? Hah? Nomor dua. Taib, antum bilang ke istri antum. Yang belum punya pun nanti bilang lah. Ya. Misalnya, tidak ada yang aku cintai dari manusia melainkan engkau misalnya, walaupun ini kalimat enggak bagus tapi ini contoh saja. Tidak ada yang kucintai dari manusia selain engkau. Di sini ada tidak ada dan ada melainkan istisna. Maka ini yufidul hasr. Maka ketika selain engkau, engkau berarti di sini hasrul ain, yaitu hasr terhadap ain itu sendiri, yaitu hal tersebut secara khusus. Ya. Maka kemudian istri antum berkata, oh masya Allah, ini adalah ada nafi dan ada istithna, kata istri antum. Berarti ini yufiril hasr. Dan kalian sebutkan engkau, maka ini hasrul ain terhadap anak pribadi, masya Allah. Ya. Luar biasa itu, dapat istri usuliyah. Ya. Ajib. Ya. Nah, kalau misalnya hasrul sifah, seperti ini contohnya. Ya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Ini sifat pembatasan, yaitu orang yang tidak atau enggan mengikuti agama Ibrahim itu hanyalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Ini sifat, sifat pembodohan terhadap diri sendiri. Coba siapa nama orang ini? Enggak tahu enggak orangnya siapa? Enggak, berarti pembatasan sifat ini lebih umum dibandingkan pembatasan ain tadi, orang atau benda tertentu, gitu ya? Iya. Walaqad istafainahu fid dunya, walaqad istafainahu fid dunya, walaqad ikhtarnahu fid dunya nabiyya wa rasula. Kami telah istafaina, ikhtarna. Istafa yastafi artinya ikhtaru yakhtaru, ikhtiar, istifa. Fid dunya, di dunia ini sebagai apa? sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ibrahim AS. Fi dunia. Kemudian Allah Ta'ala katakan status beliau di akhirat. Wa innahu fil akhirati la minas salihin. Dan sesungguhnya dia, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim AS, fil akhirah, di akhirat, la minas salihin. Tergolong dari lamina salihina alladzina lahum a'la darajat, orang-orang saleh yang memiliki tertinggi-tinggi derajat. Ya, ini beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan status beliau dunia dan juga akhirat. Dunia sebagai Mustafa, akhirat sebagai saleh. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami telah memberikan kepada dia ganjarannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Lanjut. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. وسبب هذا الاختيار من قال الله تعالى وسبب هذا قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين التفسير قال المؤلف وسبب هذا الاختيار مسارعته للإسلام دون التردد حين قال له ربه أخلص نفسك لله منقادا له أخلص نفسك لله منقادا له فاستجاب إبراهيم وقال أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة أحسن. قال تعالى إذ قال له ربه أسلم. Itu ketika Allah Ta'ala berkata kepadanya aslim. Wasababu hadzal ikhtiyari musara'atuhu lil islami duna taraddudi hina qala lahu rabbuhu akhlis nafsaka lillahi munqadan lah. Sebab kenapa Allah Ta'ala memberikan ikhtiar, yaitu pilihan, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai nabi dan rasul ketika itu? Karena sifat musara'ah. Sifat musara'ah. Musara'ah ini yaitu bergegas. Dia bukan tadi asra'a yusri'u itu cepat, tapi sara'a yusari'u itu bergegas. Memang betul asri' cepat, tapi cepat sifatnya umum di sini. Kalau misalnya sara'a yusari'u itu kerap kali dalam konteks positif. Kemudian tasarra'a yatasarra'u dalam konteks negatif. Biasa begitu. Makanya ada. Tapi kalau misalnya asra'a yusri'u itu biasanya masalah gerakan fisik sebenarnya, atau hal seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya sara'a yusari'u sama tasarra'a yatasarra'u itu bukan dalam masalah gerakan fisik. Sepengalaman Anda, setahu Anda, sara'a yusari'u dan tasarra'a yatasarra'u itu dalam hal-hal yang sifatnya maknawi. Misalnya kata Allah Ta'ala yusari'una fil khairat. Ya, yusari'una fil khairat. Al-khairat di sini bergegas dalam hal-hal yang baik. Tapi kan bergegas dalam hal baik enggak mesti ngos-ngosan terus apa ya, cepat-cepat, enggak mesti begitu. Bergegas di sini yaitu iqbal dan langsung gitu loh. Yusari'una fil khairat termasuk cepat taubat, itu kan termasuk musara'a fil khairat. Ya. Kemudian enggak berlomba dalam misalnya menghafal Quran atau hadis, ini musara'a fil khairat. Tidak membutuhkan fisik yang ngos-ngosan dan semisal itu. Tapi kalau asri' gitu kan. Artinya be fast, cepat, ayo cepat. Gitu kan. Tapi kalau misal asri' yusri' seringkali untuk fisik. Ya kan? Seringkali, enggak selalu. Jadi asri' yusri' itu umum sebenarnya untuk apapun. Yang penting cepat gitu. Baik konteks positif atau negatif. Tapi saru' yusari'u itu biasanya untuk positif. Allah Ta'ala berfirman wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Musara'ah di sini ila maghfirati min rabbikum. Ya, juga dalam ayat lain tadi yusari'u fil khairat. Ya, kemudian ada juga tasarru'a yatasarru'. Tasarru' ini artinya tergesa-gesa, terburu-buru, terlalu cepat, dan konteksnya biasanya negatif. Makanya disebut fulan tasarru'a fil fatwa. Fulan tasarru'a fil fatwa atau tasarru'a fulan fil fatwa. Fulan terlalu terburu-buru dalam berfatwa, gitu. Ya, biasanya dalam konteks negatif tasarru'a itu. Ya. Dan di sini tapi itu enggak ada ya lafal itu di sini di ayatnya. Ini cuma tafsir ya. Sebabnya apa? Musara'ah lil Islam duna taraddud. Nah, di sini ketika disebut musara'ah maka duna taraddud. Tanpa ragu-ragu. Taraddud itu taraddud arti taraddud itu bukan syak sebenarnya. Arti taraddud itu adalah antum ke sini, balik lagi sini, ini taraddud namanya. Ya, kayak orang misalnya mau ke sini, balik lagi. Memang ada sisi syak, betul. Pastinya sebabnya adalah syak, tapi taraddud itu kayak gini. Ini mikir-mikir lagi. Enggak. Musara'ah itu enggak gitu. Musara'ah belum langsung gitu. Adapun tasarru' duna tafkir, kok tasarru'. Bukan duna taraddud, duna tafkir. Enggak mikir, itu tasarru' namanya. Enggak ada pikiran, langsung aja. Ya. Lepas aja gitu. Ini namanya tasarru'. Ya. Lil Islam musara'atihi lil Islam duna taraddud. Hina qala lahu rabbuh akhlis nafsaka lillahi munqadan lah. Itu tafsiran dari Aslim. Aslim yaitu akhlis nafsaka lillahi munqadan lah. Akhlis nafsaka lillah. Taib akhlis nafsaka lillah berarti ikhlaskan dirimu lillahi ta'ala. Munqadan la inqiyad yaitu at-ta'ah. Inqiyad di sini at-ta'ah dengan adanya ketundukan. Qal maka berkata kemudian aslamtu lillah aslamtu li rabbil alamin. Yaitu fastajaba Ibrahim wa qal maka Ibrahim istajaba menjawab seruan Allah taala aslim qal aslamtu li rabbil alamin. Syekh di sini lihat idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin tanpa adanya ataf ya tanpa adanya ataf ya seolah ini seperti syartiyah yaitu ketika Allah taala berkata kepadanya aslim maka langsung dia apa qala aslamtu li rabbil alamin ini yang disebut musara'ah langsung gitu. Tak biduni taraddud. Ya. Kami misalnya ana bilang ke antum, Afik, ukhruj. Fa kharaja. Id qultu laka ukhruj takhruj. Atau kharajta atau id in qultu laka akhruj takhruj. Akada gitu. Maka di sini berarti apa? Ada musara'ah tanpa adanya sama sekali ataf. Ya. Enggak ada fa di sini, ya. Baik. Islam tu li rabbil alamin ikhlasa wa tauhida wa mahabbatan wa inabah. Secara ikhlas. Ikhlas ya tauhid sebenarnya. Ikhlas adalah tauhid itu sendiri. Baik dari segi rububiyah, uluhiyah atau lainnya atau asma wa sifat. Ya di sini ikhlas dan tauhid sebagai sinonim. Kemudian mahabbah yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubah. Inabah seperti taubah, tetapi perbedaan inabah dengan taubah adalah inabah adalah ghayah, taubah itu wasilah. Taubat itu bab, pintu. Inabah itu tujuannya. Inabah adalah keistiqomahan setelah taubah, itu inabah. Inabah adalah kebaikan setelah taubat. Ya, itu inabah namanya. Jadi inabah itu ghayah, taubah itu wasilah. Ya, begitu. Coba kalau misalnya orang tujuannya taubat, ghayahnya taubat, setelah itu enggak ada apa-apa lagi setelah taubat. Itu ghayah tujuan yang justru akan mengembalikan orang itu kepada kemaksiatan yang sama mungkin. Tetapi kalau misalnya yang melakukan inabah setelah taubat itu berarti melakukan amal saleh dan istiqomah setelah taubat. Iya. Nah sekarang banyak kan istilah hijrah, dan itu kan hijrah yang sekarang maksud itu taubat sebenarnya. Hijrah, hijrah, hijrah ini hijrah itu ya. Ada hijrah apa namanya? Hijrah fest, ya, festival hijrah misalnya atau apa gitu. Ada kan kayak gitu ya? Anda nggak tahu, cuman Anda pernah dengar hijrah fest dan semisal, pokoknya hal-hal kayak gitulah, ya atau Muslim fest dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ternyata esensinya nggak dapat, apa esensi hijrah itu? Inabah. Jadi hijrah itu atau taubat, hijrah ini kan maksudnya hijratul amal, ya, yaitu wal muhajiru ma man hajaru manahallahu anhu, kata Nabi SAW. Orang yang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu kan maksudnya. Nah, meninggalkan apa yang Allah larang itu, kalau antum tinggalkan, taib antum tinggalkan apa yang Allah larang, tapi tidak antum isi dengan amal soleh, antum akan kembali ke track awal. Makanya dalam taubat itu, tujuannya inabah, yaitu istiqamah setelah bertaubat, bukan sekedar taubat. Banyak orang sekedar taubat, nanti ujungnya datang lagi itu penyakit. Kenapa? Karena tidak dia isi dengan amalan. Iya. Dia sudah farigh alhamdulillah, tapi dia tidak melakukan fansab. Gitu. Jadi taubat itu menghapus, mengosongkan dosa-dosa. Tapi kalau enggak antum isi, ya yang datang nanti dosa itu balik lagi. Fa idza faraghta fansab. Makanya inabah itu adalah tujuan. Ya. Tujuan. Di antara misalnya antum berusaha menghafalkan Al-Qur'an, tapi kok susah banget. Ternyata ada dosa yang belum antum taubatkan. Maka antum taubat dari dosa itu dengan tujuan antum bisa istiqomah menghafal Quran misalnya. Maka ini inabah, di antara bentuk inabah. Ya, inabah betul, inabah dengan taubat maknanya mungkin serupa, rujuk kembali kepada Allah. Ya, tetapi taubat ini hanya pintu. Ya, tentu agung besar Masya Allah. Tapi dia pintu. Nah, kalau antum di pintu doang enggak mau masuk ke bab inabah, maka antum ada kemungkinan bakal balik lagi ke yang sebelumnya. Begitu. Mahabbatan wa inabatan. Ya taib. Lanjut 132. Allah Ta'ala wawassa biha Ibrahim, wawassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumul dina falatamutunna illa wa antum muslimun. At-tafsir qala mu'allif rahimahullah wa hasa ibrahim wa yaqub abna'ahuma 'ala ath-thabati 'ala al-islam qa'ilin ya abna'ana inna allaha ikhtara lakum hadha ad-din wa huwa dinul islam alladhi ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam fala tufariquhu ayyama hayatikum wala ya'tikumul mautu illa wa antum alayhi. Qala Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Di sini fa'il ada berapa ikhwan? Berapa fa'il dari wassa? Ibrahim dan Ya'qub. Maf'ul abna abna bani banin banin. Taib, itu kalau kita tidak katakan ha juga maf'ul bita'diyah. Ya, jadi bisa juga ha di sini kita katakan secara makna dia maf'ul bita'diyah. Maf'ul dengan adanya huruf ta'di. Ya kan? Ini seolah-olah wasiat itu ada dua maf'ul. Maf'ul pertama, hal yang diwasiatkan. Maf'ul kedua, pihak yang diberi wasiat. Ya enggak? Wassa biha, yaitu wawassa bi tilkal kalimah, yaitu bil Islam. Ya kan? Atau biha, di sini bisa kembali ke millah. Ya, wawassa bil millah. Berarti kan, Nabi Ibrahim fa'il, Nabi Ya'qub fa'il. Keduanya mewasiatkan. Apa yang diwasiatkan? Tentang agama, ya kan? Itu maf'ul pertama. Kemudian siapa yang diwasiatkan? Anak-anak mereka. Nah, ini maf'ul kedua. Itu secara makna. Ya, seperti saya berwasiat kepada Afiq. Ya, risalah yang saya tulis. Seperti di sini afik pihak yang diberi wasiat dan risalah hal yang diwasiatkan. Begitu. Itu secara makna, ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Wa hatha Ibrahimu wa Ya'qub abna'ahuma 'ala ats-tsabati 'ala al-Islam. Wassa di sini tafsirkan hatha. Meskipun wassa di situ, wassa itu ya lebih tinggi daripada hatha. Al-hath itu adalah himbauan. Himbauan. Tapi wassa di sini wasiat yang ada penekanan wajib betul-betul anak-anak ini untuk mengikutinya, ya, menunaikannya. Ya. Kadang-kadang wasiat mewasiatkan itu fiilnya yang dipakai awsa yusi. Kadang dipakai wassa yuwasi. Mana yang lebih tinggi penekanannya? Sebenarnya yang lebih tinggi penekanannya adalah wassa yuwasi. Ya. Lebih tinggi penekanannya wassa yuwasi. Dan wassa yuwasi ini memang cocok untuk masalah akidah dan agab dan akidah dan Islam secara global, yaitu ya ilmu akidah milah Ibrahimiyah di sini, ya akidah yang benar. Ya. Adapun awsa kadang-kadang untuk hal-hal yang sifatnya fiqih. Ya, pada sini wassa Ibrahim apa yang diwasiatkan? Ad-din, berarti cakupannya besar, makanya pakai wassa. Penekanan dari segi makna wassa itu sendiri yang lebih tinggi tekanannya. Tapi coba misalnya di ayat lain, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya kan? Itu fiilnya apa? Fiil madhi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu. Awsa. Nah, dia ini untuk apa? Fiqih, ya kan? Yaitu Allah Ta'ala mewasiatkan fi auladikum berkaitan dengan anak-anak kalian ketika kalian wafat, anak-anak kalian banyak dan terjadi muzahamah. Yaitu terjadi banyaknya anak. Di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Apakah membagi sama rata gitu? Enggak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini di sini Allah mewasiatkan. Yusikumullah. Awsa. Jangan kemudian bilang, masa penekanan Ibrahim dan Ya'qub lebih tinggi daripada penekanan Allah? Di sini bukan masalah itu. Tapi lafal wasa bagusnya digunakan untuk mewasiatkan masalah agama yang besar atau umum mencakup seluruhnya atau aqidah dan tauhid. Adapun awsa yusi itu ya lebih ringan daripada wasa. Ini ada isyarat di sini ikhwan sekalian bahwasanya penekanan terhadap agama secara keseluruhan agama ini untuk memeluk Islam atau akidah itu lebih tinggi tekanannya daripada masalah-masalah fikih. Daripada masalah-masalah fikih. Ya begitu. Nah, tapi kita tahu bahwasanya haqqullah hablum minallah yang tertinggi ya tentu tauhid. Dan setelah hablum minallah apa? Hablum minannas. Hablum minallah tertinggi tentu tauhid, mencakup segala hal ibadah. Hablum minannas tertinggi apa ya, ikhwan? Hablum minannas tertinggi apa? Hablum minannas yang tertinggi antum enggak tahu. Enggak tahu antum. Antum tadi udah cium tangan ibu antum belum? Sini. Hah? Birrul walidain antum gimana? Antum gimana pikiran antum? Masa enggak tahu antum kita itu hablum minannas yang tertinggi apa? Birrul walidain, masa enggak tahu antum? Aduh, parah. Ya. Maka aduh, masyaallah kesemutan ini. Maka Allah Ta'ala berkata, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Ya kan? Sampai 3 ayat. Tiga ayat di surat berbeda kan? وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Ada 3 ayat itu. Antum buka di surat Al-Ankabut. Al-Ankabut, halaman kedua, kanan, pojok atas, ayat keduanya. Iya. Surat Luqman. Hah? Surat Luqman, halaman keduanya, kiri, ayat ketiganya dari atas ya atau keduanya ya enggak Ayat ketiga di surat Al-Ahqaf. Ya. Itu halaman ketiganya atas pojok kiri. Iya. Itu semua wasiyah. Tausiyah. Nah. Itu tausiyah. Kenapa pakai wasiyah? Karena betul-betul apa? Ditekankan hablum minan nas yang tertinggi itu kadarnya. Nah, kemudian untuk mengikat bahwasanya awsa dan wassa, ya, atau subhanakallahumma wa bihamdika. Ala kulli hal, bahwasanya itu semua sama-sama artinya apa? Wasiat. Agar dilakukan. Apa wasinya? Ya baniya. Ya baniya, wahai anak-anakku. Di sini Nabi Ibrahim tidak sama-sama dengan Nabi Yaakob pastinya. Nabi Yaakob itu ya cucunya Nabi Ibrahim. Tapi di zaman mereka masing-masing, mereka berwasiat kepada putra-putranya. Ini menunjukkan perhatian para Nabi terhadap agama untuk anak-anaknya. Ya, ya baniya, wahai anakku. Inna Allah astafa lakumuddin. Yaitu di sini ya abana ana innallaha ikhtara lakum hadha ad-din wa huwa dinul islam alladzi jaa'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ad-din, yang dimaksud ad-din di sini adalah agama yang sama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Allah taala menekankan Ibrahim, baik, wa Ya'qub. Ibrahim dan ya sebagai singgungan untuk Bani Israel. Karena Bani Israel itu keturunan Yakub, namanya Bani Israel kan Bani Yakub. Israel itu sama dengan Yakub. Ya. Disuruh ingat tuh orang-orang Yahudi supaya mereka ingat tuh. Bapak kalian yaitu Nabi Yakub saja itu mewasiatkan sama seperti wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjaga agama ini. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا تُفَارِقُوهُ أَيَّامَ حَيَاتِكُمْ. Jangan kalian pisahkan selagi hidup. وَلَا يَأْتِكُمُ الْمَوْتِ إِلَّا وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ. Dan jangan sampai kematian datang kepada kalian kecuali kalian berada di atas Islam itu. Ya, taib. Itu adalah wasiatnya. Di sini ada berapa kalimat wasiatnya, ikhwan? Dua kalimat, ya? Dua kalimat. Yaitu pertama penekanan kenyataan, kedua konsekuensi dari hal tersebut. Ya, antum ditekankan di sini innallaha astafa lakum din. Kemudian konsekuensinya jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam. Nah, di sini ikhwan, dalil bahwasanya agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Yaqub Islam. Enggak. Lihat di sini isyarat dari mereka berdua alaihi wassalam, innallaha astafa lakumuddin. Ad-din al di sini menunjukkan ahliyah zihniyah, yaitu hadzad-din. Innallaha astafa lakum hadzad-din, agama ini jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Berarti agama ini apa? Islam, gitu ya. Baik. Siapa yang baca setelahnya? Aifadha ta'ala. Agak kerasan suara. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala: Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. التفسير قال المفسرون أكمتم حاضرين حين جاء الموت يعقوب إذ جمع أبناؤه و لا إذ جمع أبناءه وسألهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مطيعون خاضعون. قال الله تعالى أم كنتم شهداء. أم di sini ya a di sini yaitu istifham. Am di sini dimaksudkan istifham. Tafsirannya adalah a, seperti hal apakah kuntum syuhada, kuntum hadirina, syuhada hadirin. Ya syahid berarti dia hadir dalam peristiwa tersebut. Apakah kalian ketika itu hadir? Idh hadar Ya'qub al-maut, hina ja'a al-mautu Ya'quba, ketika kematian datang kepada Ya'qub. Jadi kematian datang. Ya, ini sahih, kematian itu datang. Dan kematian itu makhluk. Yang di hari akhir nanti juga kematian akan disembelih. Kematian itu makhluk. Dan malaikatul maut juga makhluk. Jadi mereka datang. Taib, di sini ikhwan, am kuntum syuhada, syahid, dan hadir. Karena ayat ini ada sababun nuzul, yaitu ketika orang-orang Yahudi, mereka mengklaim bahwasanya agama yang hak bukan bahwasanya agamanya nabi-nabi mereka yaitu Nabi Yaqub alaihissalam itu adalah agama Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi mengklaim agamanya Nabi Yaqub agama Yahudi. Orang Nasrani mengklaim agamanya Nabi Ibrahim. Begitu mereka itu mengklaim agamanya Nabi Ibrahim dan anak cucunya adalah agama Nasrani atau Yahudi. Ya kan? Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Orang Yahudi dan orang Nasrani saling berkata, ayo jadilah kalian Yahudi, jadilah kalian Nasrani. Dalam ayat lain, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai ahlal kitab. Ahlal kitab siapa sini? Yahudi dan Nasrani. Ya, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian tuh nyari backupan hujah gitu loh? Apa mengatasnamakan Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim, jauh sekali setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kok kalian pakai nama-nama Nabi Ibrahim? Gitu loh. Ya, maka Allah katakan afala ta'qilun? Apakah kalian enggak berakal? Ya di sini Mana misalnya kalian berhujah dengan Taurat sekaligus Nabi Ibrahim. Apakah Taurat versi sekarang itu sesuai dengan milah Ibrahim? Gitu. Atau sesuai dengan agamanya Nabi Ya'qub alaihissalam yang beliau wasiatkan? Apakah kalian menghadiri ketika itu menjelang wafatnya Nabi Ya'qub pas berbaring berkata kepada anak-anaknya? Apakah Nabi Ya'qub itu berkata kepada anaknya, wahai kalian anak-anakku, peluklah agama Yahudi. Gitu? Atau wahai kalian anakku, peluklah agama Nasrani. Kayak gitu? Maka kita dibantah oleh Allah Ta'ala di sini. Am kuntum syuhada'a idh hadhur Ya'qub al-maut. Apa kalian nyaksiin itu? Jangan sok tahulah. Gitu. Kata Allah maksudnya begitu. Jangan merasa kalian itu lebih dekat kepada Nabi Ya'qub dari segi agama. Enggak, jauh. Jauh sekali. Idh qala li banihi, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, yaitu ini sebelumnya idh jama'a abna'ahu wa sa'alahum ma ta'buduna min dabbal. Jadi anak-anak yang dikumpulin dulu. Biasanya kalau orang mau wafat itu kakek-kakek mau wafat itu anak dikumpulin untuk wasiat. Wasiatnya Nabi selalu agama, akidah. Enggak ada wasiat Nabi ini harta buat kamu, enggak ada. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang sahih, inna ma'asyar al-anbiya'i la nurath. Kami para ma'asyar, para nabi itu tidak memberikan warisan harta. Dalam hadis lain, wa innal anbiya' lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Makanya wasiat mereka itu selalu takwa, ilmu, apa akidah Islam gitu wasiat mereka. Ya. Maka ketika dikumpulkan anak-anaknya, dan anak-anaknya enggak bakal berharap, wah babe mau mati nih, wasiat apa hartanya. Enggak, emang orang sekarang. Wasa'alahum, kemudian berkata, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah min ba'di mauti, setelah kematianku. Ini anak-anaknya tanya kepada anak-anaknya Nabi Yakub. Antum ketika tahu kisah Nabi Yusuf yang termasuk anak-anak Nabi Yakub, jangan antum sangka bahwa saya anak-anak Nabi Yakub itu kafir, bukan, mereka muslimun yang nanti pada endingnya mereka akan menjadi orang-orang saleh insyaallah gitu. Mereka muslimun, jangan dikata mereka kafir karena Nabi kok diceburin, enggak. Saat itu Nabi Yusuf belum jadi Nabi. Belum tahu gitu loh, ini bakal, enggak tahu, tapi hasadnya mereka. Mereka muslimun. Nah ini setelah Nabi Yakub pun sudah tua sekali, sudah pernah ketemu Nabi Yusuf, ya pas sudah jadi raja. Anak-anaknya pun sudah besar-besar semua. Ya maka ditanya, ma ta'buduna min ba'di mauti maksudnya. Kalian nanti nyembah apa? Maka qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Yaitu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida, ditekankan di sini. Sesembahan yang hanya satu, tauhid Islam. Nah, di sini para anak-anak Nabi Yakub yang disebut Bani Israel. Jadi itu 12 itu Bani Israel termasuk Nabi Yusuf alaihissalam nantinya sama Nabi Yusuf ya. Tapi semua Bani Israel semua itu. Asal usul dari Bani Israel di situ. Bani Israel, Bani Yakub namanya. Nah, mereka berkata, "Kita akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu, abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Menyebutkan tiga nabi ini menunjukkan bahwasanya root, akar dan asal dari agamanya Nabi Yakub dan agama Nabi Bani Israel adalah agama monotheisme, ilahan wahida Islam. Tidak seperti agama Yahudi sekarang. Agama Yahudi sekarang agama kafir dan musyrik. Ya, kendati pun misal ada orang Yahudi atau sekte Yahudi atau bahkan sekte Nasrani berusaha untuk memurnikan tauhid agama mereka, enggak bakal bisa murni kecuali kalau masuk Islam. Ada upaya begitu, ada. Antum kalau melihat Protestan, pernah ada punya pengalaman dengan Protestan? Agama Kristen bukan Katolik, kalau Katolik jelas Trinitas. Yang Trinitas murid itu Katolik dia. Tapi kalau Protestan atau lainnya mungkin Ortodoks, itu ada upaya untuk menyatukan kita tuh Tuhannya Allah saja. Nabi Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Tetap mereka tidak akan lepas dari kesyirikan sampai mereka kembali ke Islam. Gitu. Agama monoteisme satu-satunya di bumi ini hanyalah agama Islam. Enggak bakal ada yang bisa, walaupun Buddha atau apa berupaya, enggak bakal bisa kecuali jadi Muslim. Siapapun berusaha untuk membuat agama baru, monoteisme, enggak bakal bisa kecuali dia masuk Islam. Bakal Allah simpangkan mereka semua menuju kesyirikan semuanya. Ya orang Islam saja banyak kok yang berbuat syirik, lah apalagi orang yang musyrik memang, gitu kan? Taib, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini menunjukkan nahnu lahu muslimun. Nah, berarti di sini agamanya Nabi Yakub, agamanya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq itu Islam. Dan Islam simahnya adalah tauhid. Wa nahnu lahu muti'una khadi'un. Ya, kita taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Fadhal. Wa qala ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, tilka ummah min aslafikum qad madat lahum a'maluhum wa lakum a'malukum wa la tus'aluna an a'malihim wa hum la yus'aluna an a'malikum wa kullun sayujaza bima fa'ala la yu'akhidhu ahadun bidhanbi ahadin wa la yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwahu. Tilka ummatun qad khalat. Qala Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat. Qad madat. tilka ummatun min aslafikum, atau fi tilka ummatun min aslafikum ya qad mabat. Umat-umat itu sudah lampau, khalas. Islam tidak menginginkan seseorang itu berkutat pada masa lampau hanya sekadar untuk mengenang. Ya, di sini hal yang perlu betul-betul kita perhatikan untuk manhaj tarbiyah diri kita. Antum kalau mengenang sesuatu itu, kalau enggak ada ibrah, antum jangan kenang, udah khalas. Ya, kalau kenangan tersebut ada ibrah sehingga membuat masa depan antum bahagia, maka bukan untuk mengenang, tapi mengambil pelajaran dari masa lalu. Tafadhol, gitu. Ya, di sini tilka ummatun qad khalat. Umat-umat seperti itu sudah berlalu. Antum tidak diperintahkan untuk meneliti lebih dalam tentang itu. Ya, enggak wajib. Enggak terjadi pun enggak apa-apa. Ya, misalnya di mana jasad Firaun enggak ketemu, ditemukan di mana sekarang jasad, itu enggak ketemu sama semua insan pun enggak ada yang dosa. Karena dia bukan sebuah kewajiban. Ya, bahkan kalau antum belum fokus di masalah tauhid tapi udah masalah itu, eksplor sejarah, itu antum teralihkan dari tauhid. Jadi Islam itu tidak menginginkan sejarah itu sebagai tujuan begitu saja kemudian berhenti di sana. Enggak. Sejarah itu kalau di Al-Qur'an disebutkan semuanya, sejarah yang banyak ini sejarah dalam Al-Qur'an, bahkan sejarah penciptaan manusia. Itu ditujukan untuk islahun nafs, memperbaiki diri kita gitu. Dari masalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam hadis dari masalah penciptaan al-qalam, yaitu pena. Semua itu ada nilai-nilai akidah dan untuk memperbaiki diri kita. Semisalnya dalam hadis Nabi SAW, ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang paling pertama Allah ciptakan dalam hadis disebutkan, yaitu pena. Apakah ini ketika Rasulullah SAW menyatakan hal tersebut pengen supaya cuman kita pengen mengenang pena gitu aja ketika lihat kolam itu, masya Allah, udah gitu doang? Enggak. Maksudnya di sini adalah supaya kita itu betul-betul memahami takdir dengan baik. Dan pemahaman takdir dengan baik itu akan menghasilkan kenyamanan kalbu. Jadi enggak macam-macam lah penyebutan sejarah di Al-Quran, penyebutan sejarah di hadis itu semua bagus semua. Tapi bukan cuman dikorek kisahnya doang. Diekspor ke tanah mereka, enggak perlu, itu enggak perlu. Antum juga enggak harus beli buku yang mengekspor semua itu, enggak harus. Ya kalau antum beli alhamdulillah, tapi enggak semuanya benar gitu loh. Karena itu banyak perkara zonni, yaitu cuma persangkaan. Ya penelitian, tapi kan pastinya itu wallahu alam lebih detailnya. Nah, tilka ummatun qad khalat. Di sini Allah Ta'ala seperti mengajak orang-orang lampau itu sudah berlalu. Antum tidak dibebani untuk betul-betul mengetahui detail tentang mereka. Laha ma kasabat, tuh lihat. Lahum a'maluhum walakum ma kasabtum walakum a'malukum. Sudah, antum tidak dibebani. Ya, antum di sini hidup di Jakarta, di pesantren dan seterusnya, antum tidak dibebani untuk betul-betul memikirkan mereka tuh kayak gimana dan seterusnya. Cukup aja ambil dari Al-Qur'an. Yang dikabarkan di Al-Quran rata-rata kan berkaitan dengan agamanya, akidahnya, dan hal-hal yang bisa kita pelajari. Enggak ada hal-hal remeh di sana yang diceritakan. Enggak ada hal-hal remeh diceritakan. Semuanya berkaitan dengan amalan, baik kalbu maupun anggota tubuh atau lisan. Nah, walakum ma kasabtum. Sekarang itu mereka punya amalan sendiri yang telah mereka lakukan. Kalian pun punya amalan sendiri yang kalian lakukan. Jadi ibrahnya kenapa Allah menceritakan semua ini? Menceritakan semua ini bukan sekedar sejarah, melainkan mereka ada amal. Kalian sekarang akan mempertanggungjawabkan keamalan kalian sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa kullun sayujaza bima fa'ala. Semua afwan disini semua wa hum la yus'aluna an a'malikum. Jadi antum tidak ditanya tentang amal mereka, mereka juga enggak diminta pertanggungjawaban tentang amalan kalian. Wa kullun sayujaza bima fa'ala. Setiap dari pihak ini, baik pihak lampau atau sekarang, itu masing-masing ada pertanggungjawabannya untuk amal mereka masing-masing. La yu'akhadhu ahadun bidzanbi ahadin. Seseorang tidak akan diganjari dosa disebabkan dosa orang lain. Wala yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwa. Dan seseorang tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dari keimanan dan ketakwaan dirinya. wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Syekh lihat di sini, ini pelajaran manhajiyah betul-betul. Seseorang mungkin ada fokusnya di sejarah dan dia berbangga dengannya. Orang kalau misalnya ada orang kalau misalnya ahli sejarah, kira-kira ada gengsi enggak? Bergengsi enggak itu ahli sejarah menurut antum? Hah? Ahli math, ahli history bergengsi ya. Kemudian kalau misalnya dia adakan seminar, cerita itu orang dengerin enak ya. Antum kalau misalnya diceritakan sama orang yang pandai sejarah, kira-kira seneng gak? Kemudian benak antum tuh berlari ke zaman kapan ya. Antum diceritain tentang dinosaurus, ya, Tyrannosaurus, ya, kemudian Homo sapiens. Masya Allah, sejarah. Ya, ikin diceritain sejarah Sunda kayak gimana misalnya. Wah. Wah. Enak. Tapi coba kalau cuma cerita doang, enggak ada ibrah buat kehidupan supaya kita lebih baik, itu sejarah yang tidak ada nilai. Enggak ada apa coba. Terus ngapa? Terus ngapa kalau misalnya dulu Mbah Gulung kayak gitu misalnya. Terus kenapa? Ya, sejarah nenek gayung misalnya apa? Ya. Apa coba terus? Enggak ada ibrah, baik sejarah ataupun cerita ataupun berita. Contoh apa KKN di desa apa namanya tuh? Penari katanya. Sebenarnya bukan namanya, namanya bukan penari. Nama bukan nama desa itu. Ya kan? Bukan nama desa kan? Namanya dirahasiakan. Jadi kalau antum tahu kira-kira gimana? Antum tambah iman enggak? Enggak. Antum enggak tahu? Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalaupun itu tahu itu hak gitu loh. Ada enggak pertambahan keimanan antum semakin soleh gitu? Enggak juga kan ya? Orang-orang yang mengkonsumsi berita seperti itu misalnya di Instagram di mana itu kan banyak tuh di YouTube yang orang-orang indigo yang menerawang, anak enggak mau lihat karena itu enggak boleh dilihat. Ya, mereka menerawang ini yang pastinya banyak kedustaan dan kesyirikan itu rajanya. Nah itu coba apa ibrah? Apakah para indigoers itu ya itu mereka bakal jadi soleh gitu? Penyimaknya semua nyimak jadi soleh gitu? Likersnya dapat pahala, yang dislike dapat dosa? Enggak ada artinya. Tilka ummatun qad khalat laha. Baik. Yang kalaupun terjadi mereka diculik sama atau gimana lah itu, bukan urusan antum khalas. Ya, bukan urusan antum. Ya begitu. Tapi untuk tafsir kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi.